Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Masih pada hadis yang ke 933, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtub ahadukum ala hibbati ahi hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'zana lahu. Qadibidin rahimahullah wa rahmatullah. Alhamdulillah, hadis ini kita telah baca dan kita telah menjelaskan sedikit dari makna yang terdapat pada hadis tersebut, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan faedah dari hadis tersebut. Tapi sebelum kita na'amarakallahu fikum melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis ini, maka kita baca terlebih dahulu hadis, dua hadis ya. Yang pertama hadisnya Abu Hurairah dan yang kedua hadisnya Ibnu Umar. Nah, yang hafal dua hadis membaca. Ya, yang hafal dua hadis. Fadhil. Yang hafal dua hadis. Alap. Nah, para kalawik. Alam. La ya ala ala la ya nah barakallahu walafil bukhari. Yang hafal hadis ya furer baca. Yang hafal hadisnya Abu Hurairah, silakan baca. Pendek ya? Nah, barakallahu. Tidak ada. Yes. Yang hafal hadisnya Ibnu Umar, silakan baca. Nah. Ikhwani fiddin rahimana wa rahmakumullah. Kemarin kita telah sebutkan beberapa permasalahan. Yang pertama terkait dengan diberlangsungkan akad untuk orang yang menghitbah wanita yang telah dihitbah saudaranya. Kemarin ya, sudah ya. Ikhwani fiddin rahimana wa rahmakumullah wa sahih. Kuasnya akadnya sah ma'al isem. Kan itu ya. Nah, warakulah fikum. Kemudian, ya, di bahas pula, nah, warakulah fikum, khid batul kafir. Ya, khid batul kafir. Ya, kan ibitin rahmat rahmatullah. Ya, disebutkan dua pendapat, nah, warakulah fikum. Dan yang lebih hati-hatinya, nah, warakulah fikum, meskipun nam terhadap khidbahnya orang kafir, hendaknya kita tetap menghindarinya. Na warakallahu fikum. Yaqalibillah marhamku. Dan itu yang dilogikan atau di dari sunniknya Imam Muhammad bin Sulaim Tsaimin mengarah ke situ. Antum bisa baca amarakallahu dalam syarah hadis yang sekarang kita bahas. Kemudian permasalahan berikutnya, na warakallahu fikum, yang perlu diangkat, na warakallahu. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan la yahtub ahadukum, janganlah seorang menghitbah. Ini kan khitabnya ke kaum laki-laki ya. Nah, warakallahu fikum. Ke kaum laki-laki. Ya. Nah, warakallahu. Bagaimana kalau kemudian hal semacam itu dilakukan oleh wanita? Iya, oleh wanita. Nah, warakallahu fikum. Jadi ada wanita yang sudah di apa, ada orang seorang laki yang telah menghitbah seorang wanita, kemudian ada wanita lain, wah nikah sama saya saja ya, naruhkan dirinya, gimana, boleh nggak semacam ini? Ikhwani fillah rahimakumullah, permasalahan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahutaala pada faedah yang kedua, ketika beliau na'amarakallahu fikum beristimbat dengan hadis di atas bahwasanya khitbatu al-khitbah ala khitbati akhir khitbatul ghair, ini hukumnya haram. Ya, yeah. Beliau mengatakan tahrimu khitbatul insan ala khitbati akhir muslim. Ya, yeah. Haramnya seorang melamar wanita yang telah dilamar oleh saudarinya sesama muslim. Ya, yeah. Likauli la yahtub ahadukum. Ya, yeah. Ahad hukum kum itu kembali kepada kaum muslimin. Yeah. Ya. Ya kali bikin rahmat rahmatullah. Naam. Ini adalah larangan. Ya. Yeah. Larangan. Walarangan yaqtadil fasad yaqtadit tahrim. Wal asl fin nahyi at-tahrim, kata beliau. Beliau mengatakan bahwa hukum asal larangan itu adalah hukumnya haram. Ya. Yeah. Kali bikin rahmat rahmatullah. Jelas ya. Jadi itu tindakan yang haram. Iya. Wadah kalau itu seorang laki-laki melamar ya wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sesama laki-laki, kan itu ya namarku. Iya. Sekarang ikhwan permasalahan kata. Fa in qala qa'il, kata beliau, hal yajuzu lil mar'ati ay an tukhtaba ala khitbati ukhtiha? Namarku. Boleh enggak namarku lafikum seorang wanita menawarkan diri? Ya, karena wanita itu kan dilamar ya, namarakallahu. Menawarkan diri untuk dilamar setelah pria tadi namarakallahu yang ia menawarkan diri kepadanya telah melamar saudarinya. Ya, paham ya? Namarakallahu. Ya kali bintah namarakallahu. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahutaala, naqul al-qiyas yaqtadi alla yajuza. Yas, ya, mengendaki atau amar konsekuensinya, ya, dengan kias ini amar kelafikum, hal semacam itu juga enggak boleh. Kias itu kan ada tiga komponen ya mas ya, masih ingat ya, yang sudah belajar amar kelafikum, usul itu ada tiga komponen, nam ada asal, ada far, empat amar kelaf, ada asal, ada far, ada illatul hukum, ada hukum kan ya, amar kelafikum. Ya, kalau kita tentang hukum, ketika nama rokok fara itu bisa dihukumi dengan hukum asal, saat na'amarakullahu fikum ya, nam illatul hukmi sawa. Ya. Illah hukumnya sama. Seperti yang rahmatullah, illahnya ya, seorang dilarang ya, menghidbah wanita yang telah dihidbah oleh saudarinya, itu adalah husul husumah. Ya enggak? Ilahnya kan itu ya. Qalibitun rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Lah ternyata na'amarakullahu fikum pada kasus wanita tadi itu juga ada ilah itu. Berarti na'amarakullahu fikum ya, yang semacam ini bisa dikiaskan. Ya, hukum asalnya itu adalah ya, larangan seorang melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Kan itu ya. Na'amarakullahu fikum. Maka dikiaskan dengan hukum. Ini asalnya. Ya, li'illatin wahid. Karena ilah yang sama, na'amarakullahu fikum, maka demikian pula wanita. Ya, enggak boleh menawarkan diri nih kepada lelaki yang sudah melamar wanita yang lain. Sampai sini paham? Paham enggak? Insyaallah paham ya. Na'amarakullahu. Itu kata Syekh Muhammad Nusul Al-Sayyid. Sehingga hukumnya sama-sama haram. Ya. Yeah. Sama-sama haram. Ya. Yeah. Dengan kias. Khairuddin rahimahullah. Kata beliau, al-qiyasu yaqtadi alla yajuza an tahsuba mithla. Ya, misal 6. Antasma'a imra'atan. Contohnya dikasih contoh ya. Na'amarakawafim. Contoh kasus ya. Ya qalibitnahmakum. Atas seorang wanita mendengar bahwasanya ada seorang laki-laki telah melamar wanita yang lain. Sudah tahu itu na'amarakawaf. Laki-laki ini sudah melamar wanita yang lain na'amarakawaf. Ya. Ya qalibitn rahmakum. Tentunya dari saudarinya sesama muslim. Ya, saudaranya sesama muslim. Ya qalibitn rahmakum. Ya kalau sekarang ya disebut pelakor ya, na'amarakullahu fikum. Ya, pelakor itu, tapi kalau pelakor itu biasanya na'amarakullahu fikum untuk apa? Untuk yang sudah apa? Menikah ya, na'amarakullahu fikum. Istilahnya mereka. Nah, minjam saja na'amisa mereka. Ya qalibitn rahmakum. Yang semacam ini na'amarakullahu boleh enggak? Ya. Jadi ada seorang wanita yang sudah mendengar na'amarakullahu fikum ada laki-laki yang telah melamar atau yang lain. 6. Fatu'ridu nafsaha 'alaihi. Kemudian dia menawarkan dirinya kepada laki-laki tersebut. Ya. Dikasih sama saya aja na'amarakullahu fikum misalnya seperti itu. Ya kalau itu rahmatullahi. Fa hadha haramun 'alaihi. Alau wahada haramun alaiha. Maka ini hukumnya haram atas wanita tadi. Melakukan tindakan seperti itu. Ya. Ikhwani fiddin rahimahullah rahmukumullah. Di'annal illah wahid. Kata beliau. Di'annal illah wahidatun. Waya al-udwan ala haqqil ghair. Ya. Na'amarakullahu fikum. Dimungkinkan. Ya. Adanya unsur permusuhan nanti na'amarakullahu fikum terjadi permusuhan berkaitan dengan haknya orang lain. Kan ya? Qalibuddin rahimahullahu rahmukumullah. Nah. Sehingga na'amarakullahu fikum secara kias na'amarakullahu fikum tidak diperkenankan. Nggih. Yeah. Sana na'amarakullahu fikum, nggih. Yeah. Laki-laki banyak na'amarakullahu fikum, nggih. Yeah. Cari yang lain saja. Ya qalibuddin rahimahullahu rahmukumullah. Nah, kemudian berikutnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana dengan nah, warahmatullahi wabarakatuh. Al-istisyar. Minta musyawarah. Ketika ada beberapa orang yang melamar dirinya. Ada seorang wanita ya, na'amarakullahu fikum. Ya. Ada orang yang na'amarakullahu fikum, beberapa orang yang maju kepada dirinya. Yang jelas na'amarakallahu fikum, kalau sudah diketahui, ya mungkin kasusnya seperti apa dalam hadisnya Fatimah bintu Qais ya, na'amarakallahu fikum, di mana beliau dilamar oleh beberapa orang, dua orang. Yang pertama, kalau enggak salah Abu Sufyan, yang kedua siapa gitu na'amarakallahu fikum. Ya. Kemudian minta musyawarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan si Fulan itu begini, si Fulan itu begini. Kamu nikah saja sama Usama kan itu ya. Na'amarakallahu fikum. Kalau itu entah minarumakumullah. Maka kasus itu na'amarakallahu fikum dibawa pada pengertian. Karena memang ada kan terkait dengan orang yang menghitbah, wanita yang telah dihitbah orang lain. Itu ada berapa kondisi. Ya kan? Kondisi yang pertama, na'amarakallahu fikum, orang tadi tahu kalau khitbahnya itu ditolak. Ya, orang itu tahu khitbahnya ditolak. Na'amarakallahu fikum. Yang kedua, orang tadi tahu na'amarakallahu fikum. Ya, ikhwali fitin rahmah rahmukumoh, khitbahnya diterima. Ya. Dan yang ketiga, na'amarakallahu fikum, orang itu tahu ya dia nggak tahu namu terkait dengan hibah apakah ditolak atau diterima kan itu ya. Kalau na'amarakallahu fikum dia tahu hibahnya itu ditolak maka boleh dia masuk karena apa sudah ditolak kan gitu ya. Na'amarakallahu yang kedua na'amarakallahu fikum kalau dia tahu hibahnya itu diterima maka disitulah dia nggak boleh na'amarakallahu fikum untuk masuk kecuali diizinkan. Na'amarakallahu fikum bagi pengkhotib yang apa pengkhotbah yang pertama. Na'amarakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa illa ayatruka atau ayat dan lahu. Ya, kecuali kalau si pengkhotbah yang pertama sudah meninggalkannya, na'amarakallahu artinya dia diterima, ternyata dia mencabut diri. Ya. Wes gak jadi nikah sama kamu misalnya apa ditinggalkan maka boleh dia masuk na'amarakallahu fikum kan itu ya. Ya kali begitu atau na'amarakallahu fikum diterima na'amarakallahu fikum dan mengizinkan silakan na'amarakallahu fikum yakin gitu. Biasanya dia yakin paling gak akan diterima kan sudah nerima sama saya kan gitu ya. Kan itu ya. Yeah. Dia masuk paling gak diterima dia. Yeah. Gak taunya juga apa ternyata milih yang kedua. Gak apa-apa na'amarakallahu fikum. Ya, karena sudah diizinkan oleh pengkhitbah yang pertama. Demikian kata Rasulullah SAW. Ya, na'amarakallahu dalam hadis yang kita sebutkan. Naam. Ya, kalau lebih tentah mirahmakumu. Lah kasusnya, na'amarakallahu fikum Fatimah bintu Qais. Ya, bisa jadi na'amarakallahu fikum. Naam. Masing-masing sahabi yang melamar dirinya itu enggak tahu kalau dia sudah dilamar. Cuman na'amarakallahu fikum Fatimah na'amarakallahu tahu yang mau melamar si fulan dan si fulan makanya dia pun bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah ada dua orang yang melamar saya. Ini siapa yang terbaik kan gitu ya. Na'amarakallahu fikum. Yeah. Sampai di apa dikasih tahu si fulan itu pelit. Na'amarakallahu fikum. Ya, duitnya enggak pernah jatuh na'amarakallahu fikum. Satunya lagi si fulan, oh, na'amarakallahu tongkatnya terus di itu. Artinya apa? Kasar orangnya na'amarakallahu. Dah, antum nikah sama apa? Sama apa? Sama Usama saja. Berarti itu bukan dalam kasus ini. Kan ya? Kasus hibah ala hibah jariyah na'am. Mungkin dibawa ke arah situ ya khawani fitin rahmi wa rahmukmu. Sehingga terkait dengan istisyar, minta musyawarah itu sangat dianjurkan sekali. Nah, minta musyawarah. Misalnya na'amarakallahu fikum, entah na'amarakallahu fikum sang calon suami tadi bermusyawarah kepada orang yang adil, orang yang dipercaya, ya terkait dengan wanita yang hendak dinikahi, ya sangat dianjurkan sekali, kan itu ya. Kalau begitu, demikian pula wanita, ya berminta musyawarah pada orang yang soleh, orang yang adil, orang yang dipercaya. Terkait dengan suami yang hendak ia jadikan sebagai apa pasangan hidupnya. Kalau di cinta mewah orang mengumum itu istisyar. Adapun terkait dengan apakah itu masuk dalam apa dalam larangan tadi hitbah ala hitbah di ahi, maka bisa jadi seperti tadi itu na'amarakulahikum. Ya, jadi masuk ya mungkin dua orang ini tanpa apa masing-masingnya tidak tahu kalau ya masing-masingnya telah melamar wanita yang sama. Nah, cuman wanita tadi na'amarakulahikum mengautil sifulan telah melamar saya na'amarakulahikum. Baru kemudian minta musyawarah kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Begitu ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Al-muhim bahwasanya hiddatul insan ala hiddati akhil muslim itu haram. Ya. Yeah. Haram di apa? Dilarang. Ya. Yeah. Diharamkan. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Nah, kemudian ada faedah dari ya, Syekh Na'amarakallahu fikum Muhammad bin Sulaiman Utsaimin terkait dengan masalah yang kita kemukakan kemarin, yaitu hitbatul al-hit apa ya al-hitbatul kafir ya, melamar Na'amarakallahu fikum wanita yang telah dilamar oleh orang kafir. Waalaikumsalam. Di sini Na'amarakallahu fikum kafir dibagi menjadi dua dalam bab ini. Ya. Yeah. Kafir harbi wa zimmi. Na'amarakallahu fikum. Mereka kan ada apa? Ada empat ya, mu'ahad, musta'min dan har apa? Zimmi dan na'amarakallahu fikum harbi. Ya qali bi tindahmi wa rahmakumullah. Naam. Kalau na'amarakallahu fikum kafirnya kafir harbi na'amarakallahu fikum, maka la haqqa lahum, maka tidak ada hak bagi mereka na'amarakallahu fikum, sehingga boleh na'amarakallahu fikum kita menikah atau menghidbah wanita yang telah dihidbah oleh orang kafir harbi. Ya, na'amarakallahu fikum. Nah, kalau kafirnya kafir zimmi, maka banyak dalil yang menyebutkan bahwa mereka punya hak untuk kita tidak melanggarnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak antum bisa baca nah, warahmatullahi wabarakatuh pada faedah yang keempat kalau tidak salah. Ya, faedah yang ketiga dari faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Utsaimin rahimahullah. Jadi beliau menyebutkan dua pendapat seperti yang kita sebutkan kemarin na'amarakallahu fikum, bahwasanya hibatul rajuli ala hibatul kafir itu ya terbagi menjadi dua, dipersilisikan oleh para ulama di atas dua pendapat. Yang pertama boleh ya, karena na'amarakallahu fikum dalam dalil itu dikait bahwasanya yang tidak diperkenankan itu adalah hibahnya saudara kita sesama muslim. Ya, yeah. Na'amarakallahu fikum. Kalau dia tidak mengharamkan, ya kalau dia bukan Muslim, ya yeah, berarti boleh dong. Na'amarakallahu untuk, ya yeah, kita lamar wanita yang telah dilamar oleh orang yang bukan Muslim. Amin ya. Ya kalau dia tidak mengharamkan, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, na'amarakallahu fikum, ya yeah, tidak boleh. Ya, yeah, tidak boleh. Ya kalau dia tidak mengharamkan, maka yang tidak boleh ini na'amarakallahu fikum, ya. Yeah, dibagi kalau kafirnya kafir dhimmi, maka iya jangan nawar karena dhimmi punya hak yang lain. Nah warakallahu fikum, adapun kafir harbi maka boleh. Begitu. Ya kalau kita tidak masuk warakallahu fikum. Disebutkan di sini. Dalam faedah yang ketiga ya. Nah warakallahu fikum. Nah, kata beliau setelah menyebutkan pendapat yang pertama, pendapat bahwasanya bolehnya melamar wanita yang telah dilamar oleh kafir, kata beliau walakin ba'du ahli ilmi yaqul, akan tapi sebagian ahli ilmi mengatakan inna hadza haramun, ini juga haram wala yajuzu ay yakhthuba ala hitbatil yahudi wal nasrani idza kana lahuma dhimmah. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, ya, tidak diperkenankan untuk melamar wanita yang telah dilamar oleh orang Yahudi atau Nasrani ketika keduanya adalah kafir dhimmi, termasuk laha dhimma, lahu lahuma dhimma. Amma in kana harbiyaini, in kana harbiyain falaysa lahuma haqqun. Ucapannya Syekh Muhammad bin Salim. Walihada ja'atil hadis muta'addit fi'atim jawazil i'tida' ala hukuki ahli zimmah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Atas hal ini telah datang beberapa hadis, ya, terkait tidak diperkenankannya untuk melakukan tindak melampaui batas terhadap hak-hak ahli zimmah. Ya, itu rinciannya seperti itu. Ini yang kita anggap ada faedah tambahan dari apa yang kita sebutkan kemarin. Ya, kalau lebih tindak melarang. Nah, kemudian amarakallahu fikum, dengan 6 dasar pendapat ini amarakallahu fikum, ternyata padanya ada unsur 6 edukasi kepada masyarakat, ya, berkaitan dengan agama kita dan pemeluk-pemeluk ini. Karena di tengah-tengah masyarakat itu amarakallahu muncul anggapan bahwasanya kita kaum muslimin itu tidak menghargai sama sekali hak orang lain. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika barakallahu fikum kita lakukan seperti pendapat yang di atas, nah, barakallahu fikum, maka justru akan muncul kesan yang kurang indah untuk Islam dan kaum muslimin. Kan ini? Ya kali fi tindah mi'arah makmum. Nah, disebutkan di sini, ala hadzal qul la yajul insanil muslim ayah tuba ala hitbatil yahudi wa nasara au gairihim min ahli zimma. Wa agal qul qawiyun, dan ini adalah pendapat yang qawi. Wa fi ayatun ma yuqawihi minan nahiyati tarbawiyah. Nah, warakallahu. Dan juga di situ ada unsur, nah, warakallahu fikum, edukasi, nah, warakallahu, untuk masyarakat, ya, berkaitan dengan muamalahnya kaum muslimin yang sebenarnya itu seperti apa. Lah, seperti yang digambarkan oleh mereka, ya, kaum muslimin itu amalannya kasar dan tanpa aturan begitu, ya. Nah, warakallahu. Ya kali bintah bismillahirrahmanirrahim. Karena zarul muslimin idza ra'au hadzal udwa minal muslimin karihul islam. Nah, warakallahu. Dikarenakan non muslim, ya, ketika mereka menyaksikan, ya, tindakan semacam ini, ya, nah, warakallahu fikum, dari kaum muslimin, oh, mereka langsung, ya, dasar muslim, langsung benci terhadap agama Islam. Gitu ya. Ya, kalau lebih cinta sama hukum. Nah. Kalau lebih cinta, la siyama idza qila lahum, nah, lebih-lebih kalau dikatakan kepada mereka, al-Islamu yujawwizu hadha syi' fahadha yujibun nufur minhu. Ya, lebih-lebih kalau dikatakan Islam itu boleh, ya, boleh bagi mereka untuk menyerobot, ya, saya pakai bahasa itu, ya, menyerobot namarakallahu fikum tunangan orang lain. Wah, tambah nemen mereka, namarakallahu fikum, tambah gati apa kebenciannya mereka terhadap kaum muslimin. Ya, kalau bidinlah merahmukum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Fa idza 'alimu anna al-islam yahtarimu al-huquq fa innahum qad yuraddu fi. Kalau mereka tahu ternyata enggak seperti itu, Islam itu na'amarakallahu fikum menghormati hak-hak orang lain, ya, bisa jadi dengan itu mereka akan cinta terhadap Islam, suka terhadap Islam, ya, bahkan bisa jadi dia akan, ya, memeluk agama Islam. Ya, khairi fitnah rahmani wa rahmukmu jami'an barakallahu fikum. Begitu ya. Nah, dan itu yang kita harapkan amarakallahu fikum bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Ya. Ya qalibidin rahmatullah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, yang perlu kita tegaskan lagi, barangkali na'amarakallahu fikum, kalau memang sudah pernah ditegaskan ya, nggak apa-apa ditegaskan lagi na'amarakallahu fikum, terkait dengan apa yang berkaitan dengan khitbah, ketika khitbah itu telah diterima. Nih. Yang pertama, khitbah itu hanya sekedudukan dengan janji gitu ya, janji untuk menikahi. Khitbah itu bukan akad dan itu bukan sesuatu yang bisa menghalalkan nam wanita yang tadinya haram jadi halal, enggak. Kira ya, khitbah itu apa kedudukannya sama seperti janji gitu saja, na'amarakallahu fikum. Ya kalau ditentah rahmakumullah, tidak lebih, sehingga tidak kemudian dengan hibah ya seorang na'amarakallahu fikum bisa melakukan terkait dengan wanita yang telah dihibah hal-hal yang dihalalkan sebagaimana nam pasangannya, enggak boleh. Ya kalau ditentah rahmakumullah, satu ya, la yajuzu lil khatib musafahatul mahtubah. Musafahatul mahtubah tidak diperkenankan bagi khatib, yaitu orang yang telah diterima khitbahnya, orang yang diterima lamarannya, bersalaman. Ya, bersalaman dengan wanita yang lamar telah dihitbahnya. Enggak boleh. Kenapa? Akad khitbah tadi atau khitbah ketika diterima itu tidak kemudian menjadikan na'amarakallahu fikum wanita yang telah dilamar tadi halal. Dia tetap posisinya ajnabi. Ya, yeah, tetap posisinya ajnabi. Nah, ini perlu ditandai karena apa? Banyak apa? Banyak yang bermudah-mudahan. Ya. Yeah. Kata ikhwan kadang-kadang na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Kan sudah dilamar namanya na'amarakallahu fikum bermudah-mudahan. Hatta musafahah sampai pada tingkat itu na'amarakallahu enggak boleh. Yeah, itu masih ajnabi. Sampai diakadkan yeah. Ya. Ya kalau itu na'amarakallahu baru. Nah, boleh. Nah. Jangankan musafahah yang lainnya pun boleh. Na'amarakallahu fikum. Kan itu ya. Ya kalau itu rahmatullahi. Nah. Ya kalau itu rahmatullahi. Nah, disebutkan di dalam nah, dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir, Fil-Kabir. Ujjamil Kabir, na'amarakallahu fikum. Dari Ma'qil Ibn Yasar, orang lagi, dari Ma'qil Ibn Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fasnya Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la yut'anu atau la yut'inu fi ra'si ahadikum bimahitin min haditin khairun lahu la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimahitin min haditin khairun lahu min ayyamassam ra'atan la tahillulah. Sungguh, nam, ditusukkan kepada seorang pada kepalanya dengan penusuk dari besi itu lebih baik bagi dirinya daripada dia menyentuh wanita yang belum halal baginya. itu belum halal barakallahu fiik. Jadi masih barakallahu tersisa ancaman ini barakallahu fiik. Meskipun sudah kamu lamar, sudah diterima lamaran kamu. Barakallahu fiik. Artinya tinggal nunggu hari H, gitu ya barakallahu fiik. Itu belum halal. Kalau kita tidak merahmatkum. Walidha lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafihun nisa wa la yubayyi'uhunna illa kalama. Oleh karena itulah Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Namarakallahu dan tidak pernah membaiat mereka kecuali dengan ucapan saja. Namarakallahu. Qul bi dzikri rahmakum. Baiat kan perkara yang penting ya, namarakallahu. Ya. Tapi dalam bab ini na'amwarakullah, harta dalam bayat tidak boleh. Yeah. Bahkan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW yeah, bersalaman dengan wanita. Jelas ya? Termasuk yang perlu ditanbih pula na'amwarakullah fikum yeah, adalah al-mukalamah. Al-mukalamah. Mukalamah kepada wanita yang telah di... Namarakallahu fikum di hitbah namarakallahu filamar. Ya khalifitullah marahmukumullah. Dalam bab ini khalifitullah marahmukumullah terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-mukalamah fi hajatin. Ya, ucapan-ucapan yang perlu gitu saja namarakallahu fikum. Ya, khalifitullah marahmukumullah. Makanya semacam ini enggak apa-apa. Ya. Hatta enggak pada apa pada wanita yang enggak sedang dihidbah pun enggak masalah berucap kepada mereka, berbicara kepada mereka pada perkara-perkara yang perlu. Misalnya sampean amarakallahu fikum ya beli sesuatu di toko sebelah yang amarakallahu fikum melayani perempuan. Ya, boleh amarakallahu. Mbak beli ini. Oh ya silakan Mas. Ya. Boleh, na'amarakallahu fikum. Seperlunya saja na'amarakallahu fikum. Ya. Itu kalau apa? Kalau enggak pada kasus orang yang telah dikhitbah, itu bisa. Tapi kalau sudah dikhitbah, itu ada apa? Unsur. Wah, ini kan sudah salamar kan gitu. Ya, sehingga bermudah-mudahan. Bahkan pada na'amarakallahu fikum, pada kondisi dia bermukalamah, berbicara, berbincang-bincang pada sesuatu yang enggak perlu kadang-kadang. Maka kalau pembicaraannya sesuatu yang perlu, labas, boleh-boleh saja. Tapi ditandih. Karena pas syaitan itu pintar. Pintar untuk membelokkan seorang. Dan itu termasuk salah satu ketunggangannya. Kan sudah dilamar. Oh. Gak apa-apa, bicara, ngobrol-ngobrol lah. Masa sama tunangannya gak mau ngobrol-ngobrol lah. Ini siapa hal? Hal yang cinta kamu. Nah. Kemudian yang ketiga. Yeah. Bahkan apa-apa terkait dengan orang yang sudah dihitbah. Apa wanita yang dihitbah. La yajuzu tidak diperkenankan amarakallahu al-mukhalathah. Ikhtilat. Berkhulwat. Barakallahu fikum. Hatta sudah dihibah. Barakallahu fikum. Sudah dilamar. Tidak boleh. Berkhulwat. Barakallahu fikum. Bahkan waktu hibah pun tidak boleh. Dalam kondisi berkhulwat. Ya, dia dan wanita tersebut tidak ada yang lainnya. Ya, tidak boleh. Ya kalau kita tidak mengumum, kata Rasulullah SAW, la yahluan narsojul bimuratin illa ma'adi mahramin. Tidak boleh. Ya, hendaknya tidaklah. Ya, seorang berkhulwat dengan seorang wanita, kecuali di sana ada harus ada mahramnya. Nah, barakallahu fiik. Ya kalau kita tidak mengumum. Nah, ketika proses hitbah saja, nah, barakallahu fiik. Proses nador saja, nah, barakallahu fiik. Itu namarakallahu harus disaksikan, namarakallahu harus ada mahramnya di situ ya. Namarakallahu. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Nah, demikian pula selesai hitbahnya diterima, lamaran diterima, enggak boleh tetap piye? Ya berkhulwat. Kenapa? Masih haram, masih belum resmi jadi istrinya. Ya, sampai dia nam melakukan akad baru nam dan dinyatakan sah, ya. Maka nam barakallahu fikum baru boleh. Ya qul fi din rahmatullahi. Nah. Kemudian ya qul fi din rahmatullah. Termasuk perkara yang ditanda juga terkait dengan cincin tunangan. Ya enggak ada ya? Ada enggak ya? Ada ya? Tukar cincin. Iya. Ya, tukar cincin barakallahu. Ya qul fi din rahmatullah. Itu juga na barakallahu fiku. Ya. Na barakallahu fiku. Ya qul fi din rahmatullah. Ini merupakan kebiasaannya ahlu kitab. Bahkan ada yang mensinyalir ini termasuk ya kebiasaan faraina. Faraina itu para Fir'aun. Ya. Tukar cincin nama rokok. Sehingga tidak ada dalam Islam nama ajaran semacam ini. Lebih-lebih ahwa. Lebih-lebih. Cincinnya terbuat dari emas. Ya kalau wanita ya namarakallahu enggak masalah, mau dari emas, mau dari perak, mau dari apa saja enggak masalah. Namarakallahu fikum. Ya. Ya kalau bisa entah atau jangan dari besi gitu saja namarakallahu. Karena besi itu adalah hiasannya apa? Ahlun nar. Kan gitu ya. Ya kalau bisa jangan dari besi namarakallahu fikum. Ya. Ya kalau bisa entah namarakallahu. Emas jangan. Dan itu biasa namarakallahu tukar cincin emas untuk laki-laki. Dengan ya kalau kita tidak marah mukmu. 6 dari sisi saja amar kelafu sudah melanggar syariat. Di mana Rasul SAW memperingati dengan keras ya terhadap kaum laki-laki dari memakai emas. Rasul SAW memegang dua benda, satu harir sutra, satu emas. Ya, lantas mengatakan innahuma nam haramun li dzukuri ummati. Naam raqaf. Innahuma haramani li dzukuri ummati. Aw kama qala naam raqaf. Sungguh keduanya emas maupun sutra itu perkara yang diharamkan untuk kaum lelaki dari kalangan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah begitu nawarakalafikum dan cincin pertunangan itu yang mereka lakukan diselingi dengan keyakinan tambah lagi nawarakalafikum. Ya, bahasa dengan ada cincin, ya tukar cincin itu akan nawarakalafikum melanggengkan hubungan misalnya nawarakalafikum. Ya, keyakinan semacam ini nawarakalafikum nggak ada dasarnya. Ya kalau fitnah makmum. Nah, sehingga dari asal saja, ya, enggak boleh. Ya sudah, enggak usah saja namarakallahu fikum. Yaitu adanya tukar cincin dalam tunangan. Ya, gitu ya. Ya kalau fitnah makmum. Wallahu a'lam bishawab. Ini berapa masail yang berkaitan dengan hal ini dan insyaallah kita akan masuk pada hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-934 namarakulafium hadisnya Sa'id As-Sa'idi yang kali bertambah makmumah berkaitan dengan seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW dan bagaimana ya cara nazar ya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan apa saja yang diperkenankan. Karena yang namanya pernikahan itu, di samping ada dua mempelai, ya, ada akad, ijab, kabul, kan gitu ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula yang namanya mahar. Ya, ada pula yang mahar. Itu yang akan dijelaskan di dalam hadis ini. Nah, warakulah. Ya, kari fitilah mewaram kuwa terkait dengan mahar. Jenis-jenis mahar. Bolehkah kita mahar? Ya, dengan nama warakulah fitum memberikan mahar dengan apa? Dengan membacakan Al-Quran. Ya, bolehkah kita memberikan mahar dengan ya, sebuah kitab karya tulis misalnya? Bolehkah kita memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat nawarakloh yang maruf ya? Ya, bolehkah kita mahar ya memberikan mahar dengan apa uang tunai? Kali ini cinta nawarakmu itu akan dibahas pada ya hadis yang akan kita baca yang akan datang. Kali ini cinta nawarakmu. Nah, demikian pula terkait dengan siroh ijab kabul. Apakah siroh ijab kabul itu harus angkah tuka, wazawas tuka, mahbubataka fulanah bintu fulan, fulanah, namarokla kemarin kata wakada halan, apa seperti itu? Nih, bolehkah? Nih, wis tak nikah sama sampe. Wis halal bagi sampe. Boleh gak seperti itu? Ini akan dibahas pada apa? Pada hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.